Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat a'azzakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup, untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pada hari ini pembahasan dari kitab Al-Usulul Thalathah dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kita masuk pada pembahasan thamarat, buah dari beriman kepada para rasul. Qala rahimahullah, walil imani bir rusul samaratun jalilatun. Beriman kepada para rasul, padanya terdapat sekian banyak buah yang indah. Minha di antaranya adalah al-ula yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi. Seseorang mengetahui rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan perhatiannya kepada para hamba. Haitsu arsala ilaihimur rusula liyahduhum ila siratillahi ta'ala. Tatkala Allah tabaraka wa ta'ala mengutus kepada mereka para rasul, tujuannya adalah memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus, ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. وَيُبَيِّنُوا لَهُمْ كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ. Dan para rasul menjelaskan kepada mereka bagaimana beribadah kepada Allah. لِأَنَّ الْعَقْلَ الْبَشَرِيَّ لَا يَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ. Karena akal manusia tidak bisa bersendiri mengetahui yang demikian itu. Maknanya adalah akal manusia tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk mengetahui ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak bisa mengandalkan akal untuk mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akal manusia ini terbatas. La yastaqillu bima'rifati dzalik, terbatas dalam memahami yang demikian itu. Maka harus dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa seseorang mengetahui hanya dengan akal-akalan saja. Harus dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini bukan dengan akal. Agama bukan dengan akal. Agama bukan dengan filsafat. Agama itu adalah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kepada umat manusia yang wajib bagi mereka semua untuk menjalaninya. Sebagaimana yang dinukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tatkala beliau radhiyallahu anhu menjelaskan tentang mashul khuf. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kanat din, kalau seandainya agama ini birra'yi dengan akal, lakana asfal, tentunya bagian bawah dari khuf, mengusap sepatu tatkala seorang musafir atau mukim boleh ada ketentuannya sebagaimana disebutkan dalam kutubul fikih. Tentunya bagian bawah lebih pantas untuk diusap karena kotor. Tetapi yang dibimbingkan oleh Nabi SAW adalah bagian atas. Kenapa? Karena itulah wahyu. Kita wajib mengikuti wahyu. Barakallahu fikum. Agama ini bukan dengan akal. agama ini dengan bimbingan Nabi kita Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihi. Barakallahu fikum. Asaniyatu yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang sangat besar ini. Dengan adanya para rasul, hendaknya para hamba bersyukur kepada Allah. Para hamba bisa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena nikmat yang diberikan kepada mereka sangat besar. Nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat besar karena dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam manusia bisa berjalan di atas keterangan yang sangat terang, cahaya yang sangat terang sehingga tidak gelap, tidak remang-remang, tidak meraba-raba, jelas benar berjalan di atas jalan yang lurus. Maka dari itu, dengan sebab ini seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asali satu yang ketiga, mahabbatul rusuli alaihimu salatu wassalam wa ta'zimuhum. Mencintai para rasul alaihimu salatu wassalam, mengagungkan mereka, wassana'u alaihim, dan pujian kepada mereka, bima yaliku bihim, sesuai dengan yang layak bagi mereka. Li'annahum rusulullahi ta'ala, karena mereka adalah para rasul, rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li'annahum qamu bi'ibadatihi, mereka juga menegakkan ibadah kepada Allah. Wa tablighu risalatihi, dan menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tablighi risalatihi wa nushi li'ibadihi, dan memberikan nasihat kepada para hambanya. Sehingga dengan ini seorang hamba mencintai para rasul. Inilah buah dari beriman kepada para rasul. Qala rahimahullah, berkata Syekh melanjutkan, wa qad kadzdzabal mu'aniduna rusulahum, sungguh ada orang-orang yang menentang para rasul, menentang rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Za'imina anna rasulullah ta'ala la yakununa minal bashar, mereka beranggapan bahwa kalau yang namanya rasul itu bukan manusia. Wa qad dzakarallahu ta'ala hadza az-za'ma wa abtalahu, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sangkaan ini dan Allah tabaraka wa ta'ala bantah. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-94-95. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Tidaklah yang menghalangi manusia, yang menghalangi mereka untuk beriman, tatkala datang kepada mereka petunjuk, melainkan ucapan mereka, apakah Allah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia? Pantaskah rasul itu dari kalangan manusia? Mengingkari mereka. Ya tidak layak rasul manusia, rasul itu malaikat. Enggak layak rasul jadi rasul itu dari kalangan manusia. Ini kurang lebih ucapan mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin, kalaulah di muka bumi ini penduduknya malaikat, mereka berjalan dengan tenang. Jadi malaikat penduduknya di muka bumi ini, bukan manusia. Lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasulan, tentu akan kami turunkan dari langit seorang rasul dari kalangan malaikat. Karena penduduk bumi ini manusia, maka Allah utus manusia sebagai seorang rasul. Barakallahu fikum. Ini bantahan dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung kepada mereka. Sehingga seorang rasul itu dari kalangan manusia. Rasul yang diutus kepada mereka itu dari kalangan manusia. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah melanjutkan, fa abtala Allah ta'ala hadza az-za'ma, Allah subhanahu wa ta'ala membantah sangkaan ini. Bi'annahu la budda an yakuna ar-rasulu basharan. Allah menyebutkan bahwa seorang rasul, para rasul itu mesti dari kalangan manusia. Li'annahu mursalun ila ahli al-ardi, karena diutus kepada penduduk bumi. Wahum basharun, penduduk bumi, mereka adalah para manusia. Walau kana ahlul ardi malaikatan, seandainya penduduk bumi malaikat, lanazzalallahu alaihim minas samai malakan rasulan. Tentu Allah akan turunkan dari langit rasul juga dari kalangan malaikat juga. Liyakuna mithlahum, supaya sama dengan mereka. Wa hadza haqqallahu ta'ala 'anil mukadzibina lirrusul. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan juga di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-10 dan ke-11 tentang orang-orang yang mendustakan para rasul. Mereka berkata, in antum illa basharun mithluna, kalian itu tidak lain hanya manusia yang sama seperti kami. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu aba'una, kalian ingin menghalangi apa yang disembah oleh nenek-nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin, datangkan kepada kami bukti yang nyata. Mana buktinya? Mukjizatnya mana kalau memang kalian itu rasul? Qalat lahum rusuluhum, dijawab oleh para rasul, rasul-rasul mereka, innahnu illa basyarum mithlukum, tidak lain kami hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan, memberikan keutamaan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa bi'ibnillah, kami tidak akan bisa mendatangkan kepada kalian bukti-bukti itu kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka taatilah. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, bahwa ada dari kalangan manusia yang menentang para rasul. Mereka beranggap yang namanya rasul itu harus dari kalangan malaikat. Hadza qad abtalahu Allah ta'ala fi kitabihil karim. Pemahaman yang seperti ini sungguh telah Allah bantah di dalam Al-Quran. Kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillah selesai kita al-imanu bir-rusul. Beriman dengan para rasul. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan al-imanu bil-yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Pembahasan yang tak kalah serunya, jangan dilewatkan. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.